Ya. Hukmu inna wa khawatiha idza tasalat bima zaidah. Hukum inna dan teman-temannya inna apabila bersambung dengan ma tambahan. Wa tatasilu ma zaidatu bihadhil ahrufi fayabdulu amaluha. Nahu inna allahu ilahun wahid. Qul innama yuha ilai. Wa annama ilahukum ilahu wahid. وكأنما زيد قائم ولكنما زيد قائم ولعلما زيد قائم إلا ليت فيجوز فيها الإعمال والإهمال نحو ليتما زيدا قائم بنصب زيد ورفعه ما الزيده ما tambahan terkadang bergandengan dengan huruf-huruf ini inna dan teman-temannya dan dengan bergandengannya ma zaida dengan huruf-huruf ini ya batul amaluha batallah amalannya inna dan teman-temannya tidak lagi inna dan teman-temannya tidak lagi bisa beramal sehingga yang datang setelahnya di Arab sebagai mubtada bukan sebagai isimnya inna dan teman-temannya ya. Tidak menasobkan lagi isimnya tidak merofakkan lagi khabarnya ya. Contohnya innamallahu ilahun wahid. Innamallahu ilahun wahid. I'rabnya inna harfu taukid wa nasbin. Tetap maknanya ada yaitu taukid dan nasb. Ataupun taukid maknanya. Ya. Nasbin karena melihat asalnya, dia disebut dengan harfu taukid wa nasbin, itu asalnya. Batala 'amaluha, amalannya batal disebutkan di situ. Batala 'amaluha. Kemudian ma di sini kafah. Ma kafa yaitu yang menahan amalannya inna. Harfun dan dia ma kafa harfun mabni ala sukun. Mabni di atas sukun. La mahala lahu minal i'rab. Tidak ada mahal baginya dalam i'rab. Allahu mubtada. Innamallahu Allahu mubtada. Marfu' bil ibtida wa alamatu rafihi dhammu akhirih. Ilah khabar marfu' bil mubtada wa alamatu rafihi dhammu akhirih. واحد نعت لإله والنعت يتبع المنعوت في إعرابه تابعه في رفع وعلامة رفعه ضم آخره يعني جلس قل إنما يوحى إلي قل فعل أمر مبني على السكون وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدر أنت إن حرف توكيد ونصب بطل عملها ما كافة يوحي يوحى فعل مضارع مغير الصيغة مبني للمجهول بوله مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم علامة رفعه الضم المقدر على آخره منع من ظهورها لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالألف كان بها يوحى adalah في المضارع yang معتل akhirnya dengan ألف منع من ظهورها التعذر سيقولون لأنه فعل مضارع مقتل الآخر بالألف إلي جار ومجرور إلى حرف جار والياء ضمير متصل مبني على سكون في محل جار ب والجار والمجرور متعلق بيوحى والمصدر المنسبك من قوله تعالى أبا jadi أنما إلهكم إله واحد ini kan أنما kita tahu kalau dia masuk ke jumlah, menjadikan jumlah tadi isim mufrad ya kan. Maka takdirnya adalah apa? Qul innama yuha ilayya wahdaniyatu al-ilah. Qul innama yuha ilayya wahdaniyatu al-ilah. Katakanlah, tidak lain yang diwahyukan kepadaku hanyalah tentang keesaan Allah. Ya. Jadi al-masdar al-musabik min qawli ta'ala annama ilahukum ilahu wahid qul innama yuha ilayya ya annama ya sebelumnya itu qul innama yuha ilayya annama annamanya yang dimaksud ya. Kalau innama tidak ditakwil karena inna tetap menjadikan istilahnya sebagai jumlah ini yang annama oh ini lanjutannya ya qul innama yuha ilayya annama ilahu wahid lanjutannya annama ilahukum ilahu wahid ini juga i'rabnya jelas ilahukum mubtada ilahun khabar wahid sifat ya di sini annama ilahukum ilahu wahid ditakwil menjadi masdar yaitu wahdaniyatu al-ilah i'rabnya annama ilahukum ilahu wahid sebagai naibul fa'il dari yuha. Katakanlah diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid, yaitu tentang keesaan Allah. Kemudian contoh yang lain, wa ka'annama zaidun qa'im walakinnama zaidun qa'im wa la'allama zaidun qa'im. Coba di Arab, ka'annama zaidun qa'im. Ka'anna harfu tashbih wa nasbin. Ka'anna itu huruf yang digunakan untuk tashbih, menyerupakan. Seolah-olah Zaid berdiri, diserupakan dengan berdiri. Keadaan dia diserupakan dengan keadaan berdiri. Ka'anna harfu tashbih wa nasbin. Batala amaluha ma kafah. Zaidun mubtada qa'im khabar. Itu singkatnya. Walakinnama zaidun qa'im. Lakinna harfu istidrak wa nasbin. Iya. Batala amaluha ma kafah. Zaidun mubtada qa'im khabar. Walallama zaidun qa'im la'al harfu tarajin wa nasbin. Ma kafa atau la'alla batala amaluha zaidun mubtada qaim khabar. Ya, silakan dirinci sendiri. Kemudian illa laita, kecuali laita, maka boleh pada laita ini untuk tetap diamalkan ataupun diihmalkan ketika dimasuki oleh ma kafa ataupun ma zaidah. Ya. Contohnya laita ma zaidan qaimun. Ya. Laitama zaidan qa'imun dengan nasab zaid. Ataupun dengan merofakkannya. Laitama zaidun qa'imun. Coba di-arab dulu yang mansub. Laitama zaidan qa'imun. Laita harfu. Ya. Tamannin wa nasbin. Tansibul isma wa taraf wal khabar. Maknya di sini karena dia. Laitanya tetap beramal. Maka dikatakan maknya zaidah. Kalau kafa kan menahan amalannya. Jadi tidak bisa ditahan amalannya laita ini. Ya, karena laita ada keserupaan dengan fi'il. Keserupaannya sangat kuat. Sehingga meskipun dimasuki lemma, tetap dia bisa beramal. Diulangi laita ma zaidan qa'imun laita harfu tamannin wa nasbin. Tansibul isma tarfal khabar ma zaidah. Maknya zaidah. Adapun yang sebelumnya dikatakan kafa, itu yang lebih tepat. Kafa, kafa. Karena menahan amalannya. Kemudian zaidan ismu laita mansub wa alamat nasbi al fathah adhir al akhir qaim khabar marfu wa alamat rafi dhamma adhir al akhir. Adapun kalau kita katakan laita ma zaidun qaim, i'rabnya bagaimana? Laita harfu tamanin wa nasbin batala amaluha, ditambahkan maknya apa? Kafah, bukan zaidah. Ya, harfun mabni ala sukun la mahalla lahu min al i'rab zaidun mubtada dan setelahnya yaitu apa? Qaim khabarnya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mudah insyaallah terkait dengan bagaimana keadaan dari inna dan akhwatnya ketika dimasuki oleh ma kafa. Ya. Yaitu dia tidak lagi beramal. Apa saja sih teman-temannya inna? Inna, anna, apa? Laita, ya, lakinna laita, la'alla, terus laita. Ya, yang dikhususkan untuk dia tetap bisa diamalkan adalah laita. Boleh pula tidak diamalkan laita ini. Kalau mau tahu rinciannya silakan antum buka. Jadi kalau itu ada kenapa boleh dia diamalkan ataupun tidak diamalkan. Gimana? Ada yang bertanya kan? Yang ditanyakan apa? Qul, apa i'rabnya? Qul fi'lu amrin mabni 'ala sukun wa fa'ilu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Inna ma inna harfu taukid. Ya. Kemudian ma kafah. Jadi inna di sini harfu taukid batala 'amaluha ma kafah. Ya, mabni 'ala sukun. La mahalla laha min al-i'rab yuha fi'lu mudhari' mughayyir as-sighah. مرفوع لتجرده عن الناصب والجزم وعلامة رفعه الضم المقدر على آخره لأنه فعل مضارع معتل بالألف. يا إلي جر مجرور متعلق بيوحى. Kemudian mana naibul maf'il yuha, naibul maf'ilnya adalah kalimat setelahnya itu, ayat setelahnya. Annama ilahukum ilahu wahid. Ah. Kalau innama tidak ditakwil karena inna sudah sering kita ulang, ya tidak merubah posisi jumlah sebagai jumlah. Berbeda dengan anna, merubah jumlah menjadi mufrad. Annama ilahukum ilahu wahid, di Rab satu persatu, setelah itu anda mengatakan al-masdar al-musabik ataupun al-mu'awwal min anna wa ba'daha fi mahal rafin naibul fa'il bagi yuha. Takdirnya wahdaniyatul ilah. Qul innama yuha ilayya wahdaniyatul ilah. Katakanlah diwahyukan kepadaku, tidak lain yang diwahyukan kepadaku adalah tentang keesaan Allah. Yang lain? Ya, bisa. Ya, boleh. Harfu apa? Hasrin. Ya. Huruf yang didatangkan untuk mahasr. Ya. Boleh dikatakan innama dijadikan satu ya Rabnya. Harfu hasrin. Ya. Yang lain? Innamal a'malu biniyah. Innama harfu hasrin. Al-a'malu mubtada. Ya, lanjut ya. Masih ada waktu 10 menit lagi. Benar ini jamnya kan? Ya. Takhfifu inna wa anna wa ka'anna wa lakinna. Ya. Ditakhfifnya inna, anna, ka'anna, dan lakinna. Yaitu dengan cara apa? Di sukun. Ya. Wa tukhaffafu inna al-maksurah. Fayakthuru ihmaluha. Dan ditakhfif inna yang dikasrah. Maka ketika itu seringnya diihmal. Tidak lagi apa diamalkan. Tidak lagi diamalkan. Ketika ditakhfif, ketika disukun. Ya. Contohnya in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap jiwa mesti ada padanya satu penjaga. Ya. Di sini tidak diamalkan. Tidak menasabkan isimnya, tidak merafakan khabarnya. I'rabnya bagaimana? In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz in mukhaffafa min ats-tsaqilah. Ini yang ditakhfif dari inna yang tsaqilah, yang ditasydid. Batala 'amaluha. Dikatakan apa? Batala 'amaluha. Kenapa? Karena ditakhfif. Kullu mubtada marfu' bil ibtida wa 'alamat raf'ihi dhammu akhirih wa huwa mudhaf wa nafsin mudhafun ilaih majrur wa alamatu jari al-kasrah al-dhiru ala akhiri wal-lam lam di sini lam fariqah. Apa maksudnya lam fariqah? Ini fariqah bain al-mukhaffafah wa saqilah, lam yang membedakan antara mukhaffafah dan saqilah. Ya. Wa ma, dan ma di sini apa? Ma lama silah. Silah itu kalau di selain Al-Quran dikatakan Zaidah. Di sini silah. Untuk taukid. Untuk taukid. Alaiha jar wa majrur. Ala harfu jar wal hadha min mutasil. Wabni ala sukun fi mahali jar fi ala. Wal jar wal majrur shibu jumlah muta'alik bi mahdhuf wujuban takdiru kain. Takdiru kain. Fi mahali rafa' khabar. Muqaddam. Hafidh mubtada. Hafidh mubtada mu'akhar. Marfu' wa alamatu rafi'i dhammu akhirih. Wal jumlah al mubtada asani wa khabaruh. Jumlah mubtada yang kedua dan khabarnya. Apa? Fi mahali apa? Rafin khabar lil mubtada al al-awwal. Rabitnya mana? Rabit ad-dhamir 'alaiha. Ya. Jadi kullu itu mubtada yang pertama. Mubtada yang keduanya hafiz. Khabar dari mubtada yang keduanya 'alaiha. Nah, jumlah mubtada khabar itu adalah sebagai khabar bagi kullu. Ya, i'rabnya sudah dipahami? Saya ulangi ya. I'rabnya in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Pada qiraah yang mentakhfif mimnya lama, bukan lama, inna mukhaffafa min asqilah batala 'amaluha, kullu al-mubtada marfu' bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammu akhirih wa huwa mudhaf, dan dia kullun mudhaf, kullu nafs mudhafun ilayhi majrur wa 'alamatu jarhi kasru akhirih wal lam fariqah bainal mukhaffafah min asqilah. Kemudian lam di sini adalah lam yang fariqah, membedakan antara al-mukhaffafah min al-thaqilah. Ma'silah 'alaiha jar majrur fi mahalli jar, ataupun kalau mau lebih lengkap lagi, 'ala harfu jar wal ha dhamir mutasil mabni 'ala sukun fi mahalli jar bi 'ala wal jar wal majrur si bijumlah, boleh dikatakan khabar. Khabar apa? Muqaddam. Atau dikatakan muta'alik bimahdhuf wujuban takdiru ka'in. Iya. Fi mahali rafin khabar. Jadi pada mahalnya rafa. Pada mahalnya rafa khabar. Khabar muqaddam. Hafid mubtada mu'akhar marfu' alamatu rafid bermu'akhirih. Wa jumlah al-mubtada asani. Yaitu hafid. Wa khabaruh bersama khabarnya yaitu alaiha. Itu sebagai khabar bagi mubtada al-awwal. Khabar al-mubtada al-awwal. Al-rabit. Al-dhamir. Fi alaiha. Dhamir yang ada pada alaiha. Boleh pula antum i'rab anya juzu anya kuna hafiz khabar kul. Boleh pula antum i'rab hafiz itu di i'rab sebagai khabar bagi kul. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz, hafiz dijadikan khabar bagi kul. Kemudian jal majrurnya muta'alliq dengan hafiz. Boleh. Itu ada dua sisi i'rab. Adapun qira'ah 'asim dan selainnya itu dengan mentasyil lamanya. In kullu nafsin lamma, berarti di sini lamma ijabiyah, maknanya illa. Berarti innya nafiyah, bukan mukhaffafa min al-thaqilah. Kalau pada qira'ah 'asim dan selainnya itu dibaca in kullu nafsin lamma. Berarti lamma di sini lamma ijabiyah yang maknanya illa. Sehingga innya bukan lagi mukhaffafa min al-thaqilah tapi in nafiyah. Artinya tidak ada pada qira'ah 'asim yang masyhur yang kita baca. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, tidak ada satu jiwa pun melainkan padanya ada hafiz, ada penjaga. Adapun pada qira'ah yang lain yang membaca dengan mentakhfif maknya lama, maka dikatakan terjemahannya sesungguhnya setiap jiwa lama 'alaiha hafiz, sungguh padanya ada penjaga. Ya, maknanya enggak jauh ya. Kemudian wa yaqillu i'maluha, apabila inna ditakhfif disukun itu sedikit beramalnya, terkadang beramal tapi sedikit. Contohnya wa in kullal lamma, pada kira yang lain lagi ini, wa in kullal lamma, wa in kullal lamma la yuafiyannahum, pada qiraah mereka qori yang mentakhfif mensukun in. Ya, dan mentakhfif lamma. Lama pada dua ayat ini. Ya. In kullu nafsin lama la yuafiyannahum. Sesungguhnya setiap jiwa sungguh akan dipenuhi untuk mereka balasannya. Ya, i'rabnya ini bagaimana? Hah? In wa in. Wa in kullal ya. Wa in kullal lama la yuafiyanahum. Wa in kullal wa harfu isti'naf. Ya, seperti ibtida cuma di tengah. Sehingga dikatakan isti'naf. In mukhaffafa minas saqilah. Ta'amal amala in. In. Ta'amal amala in. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kullan ismuha. Lama lam fariqah. Ma ismun mausul. Bima'an alladhi mabni ala sukun fi mahalli rafin khabar. Ya. khabar in. Ya. Fi ma'al irafun khabar in. La yuafiyannahum allam dakhilah fi jawabil qasam. Fi jawabil qasam. Jadi lam masuk pada jawab sebagai jawaban bagi qasam. Muqaddar. Takdirnya. Wallahi yuafiyanna. Ya. Wallahi yuafiyanna fi inul mudari' mabni ala al-fathli tisali binun tawkid al-thaqila wal-haba min mutasil mabni ala al-dham fi mahali nasmin afolun bih. Awal yang pertama. Rab fa'il. Rabnya ayat setelahnya. Wa in kullal lama la yufiyannahum rabbuka a'malahum. Rabnya fa'il marfu' wa lama tarfidh dhammu akhirih. Dan seterusnya. Di sini antum ada cetakan yang baru ini ada yang rabnya tinggal dibaca ya. Sudah cukup dulu sampai di sini insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya, itu tentang anna apabila ditakhfif disukun. Jadi kalau inna ditakhfif itu seringnya diihmal, tidak diamalkan. Sehingga dikatakan in mukhaffafah min tsaqilah batala 'amaluha. Dan yang setelahnya diirab sebagai mubtada. Ya. Dan jarang diamalkan. Ya, terkadang diamalkan. Cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.